بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita semua kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dan memberikan kita semua keistiqomahan. Cukup lama kita tidak membaca kitab ini, ada sekitar 2 pekan, dikarenakan ada beberapa kendala teknis. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Hari ini ma'asirul muslimin, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, di mana Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita permasalahan sutrah. Tentunya kita sering mendengar ya istilah sutrah, dan akhir-akhir ini di beberapa masjid kita lihat ada disediakan sutrah untuk orang yang hendak melaksanakan sholat. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wa yundabu lil musalli ay yakuna baina yadayhi sutratun thulutha zira'in. Yundab, disunnahkan bagi orang yang hendak melaksanakan salat agar ia meletakkan sutrah, ya, meletakkan sutrah baina yadaihi, di depannya, ya. Jadi ketika kita salat menghadap kiblat, hendaknya di depan kita diletakkan sesuatu, ya, yang mana sesuatu ini biasa kita sebut dengan istilah sutrah, yang tingginya kurang lebih sekitar 2/3 hasta, ya, atau seukuran kayu yang diletakkan di bagian belakang unta. Jadi kalau kita lihat gambar ya, kita misalnya klik di internet, itu ternyata orang-orang Arab ketika mereka menunggangi unta, itu mereka meletakkan sejenis kayu baik di bagian depan ataupun di bagian belakang, yang tingginya kurang lebih ya 2/3 hasta. Ini satu hasta, tidak full tapi 2/3-nya. Ya, 2/3 hasta. Itu hendaknya diletakkan oleh seorang yang hendak melaksanakan sholat tepat di hadapannya. Jadi tingginya sekitar 2/3 hasta, dan jarak antara di tempat di mana dia berdiri dengan sutrah tersebut pun dihitung sekitar 3 hasta. Ya, 3 hasta, sebagaimana nanti akan kita bacakan beberapa dalil yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Jadi disunnahkan ya, disunnahkan bagi orang yang hendak melaksanakan sholat, ayyakuna baina yadaihi sutratun, hendaknya ada di hadapannya, di depannya sutrah, ya, thulutha zira'in, yang ukuran atau panjangnya kurang lebih sekitar 2/3 zira', yaitu hasta. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala berkata, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja yaumal id, apabila beliau keluar dari rumah dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, amara bil hirbati fatudau baina yadaihi. Beliau meminta hirbah, yaitu semacam tombak, ya, kayu, ya, semacam kayu atau tombak yang diletakkan di hadapan beliau. Jadi ketika beliau hendak melaksanakan salat, beliau meminta kayu yang ditancapkan di depan beliau, ya, sebagai pertanda atau batas bahwa antara kayu tersebut atau sutroh tersebut dengan orang yang sedang salat adalah kawasan yang haram untuk dilewati, atau manusia tidak boleh lalu lalang antara sutroh dengan orang yang salat. Fayusolli ilaiha, maka Nabi pun salat menghadap kayu tersebut atau tombak yang ditancapkan ke tanah tersebut. Wan nasu waro'ah, sedangkan manusia, para sahabat, salat di belakang baginda Rasulullah. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar, dan Nabi melakukan hal itu ketika beliau sedang safar. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau berkata, hadza hadithun sahihun ala syarti asy-syaikhain. Ini adalah hadis yang sahih menurut syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Sahal Ibni Abi Hasmah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, kata beliau, maka salatlah kalian menghadap sutrah. Ya, salatlah menghadap sutrah. Dan ini perintah. Ya, ini perintah. Dan kaidahnya berlaku, al aslu fil amri lil wujub. Selama tidak ada dalil yang lain yang memalingkan sesuatu yang wajib menjadi sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang mubah. Walaupun nanti akan dibawakan dalil oleh Profesor Dr. Mustafa Dib bahwa pendapat di mazhab Imam Syafi'i tidak wajib. Ya, tidak wajib berdasarkan dalil yang akan beliau bawakan. Jadi baginda Rasulullah mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila salah seorang dari kalian salat, salatlah menghadap sutrah. Wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekat ke sutroh tersebut. Artinya jangan terlalu jauh jarak antara tempat di mana dia berdiri dengan sutroh yang dia letakkan. Wala yaqta asy-syaitanu alaihi salatah, dan jangan sampai syaitan memutus salatnya. Adapun dalil, ya, yang memalingkan perintah salat menghadap sutrah dari yang tadinya zahirnya wajib menjadi sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, Cek. Baik. Di dalam hadis ini sepertinya ada kesalahan, ya. Qadarullah masya'afa'al. Suara di Facebook belum terbuka. La hawla wa la quwata illa billah. Sepertinya sekarang sudah bisa, ya. Jadi di kesempatan pagi yang berbahagia ini sedikit kita ulang, bahwa kita sedang membahas tentang lanjutan dari pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita sedang membaca pembahasan tentang sutroh orang yang salat. Ya, dan hendaknya ketika kita salat lalu kita meletakkan sutroh, kita menahan atau menghalau orang yang lewat di hadapan kita. Dan ini sifatnya adalah sesuatu yang sunnah. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa sutroh itu hendaknya ukurannya sekitar kurang lebih 2/3 zira' atau 2/3 hasta. Tadi sudah ada beberapa dalil yang kita baca. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi apabila beliau keluar untuk melaksanakan salat Id, beliau meminta agar dibawakan kayu yang akan ditancapkan di hadapan beliau. Kemudian beliau salat menghadap sutrah tersebut dan manusia salat di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dan beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih menurut syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Sahal ibni Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila salah seorang dari kalian salat, salatlah menghadap sutrah dan hendaknya dia mendekat kepada sutrah tersebut dan jangan dia membiarkan syaitan memutus salat yang dia kerjakan. Hadis ini tentunya memberikan satu asumsi bahwasanya salat menghadap sutrah itu wajib karena dia sifatnya perintah. Walaupun pendapat yang lebih kuat, salat menghadap sutrah bukanlah sesuatu yang wajib. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya satu ketika Ibnu Abbas bercerita, dikatakan oleh beliau, "Aqbaltu raqiban ala himarin atan." Satu ketika aku datang bersama dengan menaiki keledai, ya, menaiki keledaiku. "Wa ana yauma idzin qad nahaztu al-ihtilam." Dan pada hari itu aku mendekati usia balig. Ya, jadi mendekati usia balig Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina." Sedangkan saat itu ketika aku mendatangi Rasulullah, beliau sedang salat di Mina, ya, salat di mana, di Mina. "Ila ghairi jidarin." Dan aku melihat Nabi tidak menghadap tembok atau menghadap sesuatu. Artinya saat itu Nabi tidak memakai sutrah. "Famarartu baina yaday ba'di saf." Maka aku pun lewat di hadapan sebagian saf. Artinya berjalan di depan sebagian saf. Ya. Jadi Ibnu Abbas masuk saf, ya, masuk saf dalam kondisi berjalan di hadapan orang-orang yang salat. "Wa arsaltul atan tarta." Dan aku lepaskan keledaiku yang tadi aku naiki untuk mencari makan, ya, untuk memakan rumput-rumput yang ada di sekitar tempat tersebut. "Fadakhaltu fis saf." Maka aku pun masuk ke dalam saf salat. "Falam yunkir dzalika alayya." Dan tidak ada yang mengingkari perbuatan itu. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, tidak ada yang mempermasalahkan apa yang aku lakukan. Jadi Ibnu Abbas pertama menyangka bahwa tidak boleh berjalan di depan orang yang sholat, khususnya sholat berjamaah. Walaupun pada kenyataannya bahwa ketika kita sholat berjamaah, sutratul imam adalah sutratul makmum. Sutroh yang ada di hadapan imam itulah sutrohnya makmum. Artinya kita boleh-boleh saja berjalan di hadapan sof makmum untuk mengisi tempat yang kosong misalnya. Itu tidak masalah. Tetapi yang ingin kita ambil dalilnya bukan poin tersebut, tetapi poin di mana Ibnu Abbas berkata, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar." Ya, aku melihat Rasul salat di Mina tidak menghadap ke arah tidak menghadap ke arah jidar atau tembok, ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Alhamdulillah sudah terdengar suaranya ya. Tadi sempat tidak terdengar suaranya. Baik. Kita coba lanjutkan. Jadi salat menghadap sutrah menurut pendapat yang paling kuat adalah sunnah. Ya, sunnah tentunya bukan alasan untuk ditinggalkan, saudaraku sekalian rahimakumullah. Sebagian orang menjadikan kata sunnah sebagai alasan untuk untuk meninggalkan satu ibadah. Ini kan cuma sunnah saja. Ya, ini kan cuma sunnah. Harusnya kata sunnah justru menjadi motivasi kita untuk melakukan satu ibadah, bukan malah menjadi alasan kita meninggalkan satu ibadah. Ya, artinya sunnah ya satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkannya tentunya adalah sebuah kerugian dan mengerjakannya adalah satu keberuntungan yang besar bagi seorang muslim yang diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk untuk bisa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wala yadurru mururu ahadin baina yadayil musalli min wara'is sutrah. Tidak masalah seseorang lewat di hadapan orang salat selama dia lewat di belakang sutrah. Jadi kalau kita salat di masjid lalu kita meletakkan sutrah, maka apa-apa ruang yang ada di belakang sutrah tidak masalah itu digunakan untuk lalu lalang manusia. Wa yu'tham min man marra bainahu wa baina sutratihi, dan berdosa ketika kita melihat ada orang yang salat dan dia meletakkan sutrah lalu kita berjalan antara orang yang salat dengan sutrah tersebut. Artinya di dalam sutrah itu adalah sesuatu yang dosa. Ya, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram. Walil musalli daf'uhu ma amkan. Dan orang yang sholat hendaknya menahan ya atau menolak orang yang hendak lewat di hadapan dirinya ya semaksimal mungkin. Ya, walaupun nanti bertahap dengan dari mulai cara yang halus sampai cara yang lebih keras sampai cara yang yang lebih keras lagi. Ya, walaupun tidak sekaligus kita ketika ada orang yang lewat lalu kita menahannya dengan keras. Ya, kita tahan dengan dengan gerakan tangan, tetapi ketika dia masih memaksa untuk lewat bisa saja kita dorong sebagaimana nanti akan kita baca. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin humra min admin. Ya, kata Juhaifah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kubbah. Kubbah itu ya semacam kemah ya yang terbuat dari kulit. Jadi kulit unta disamak setelah itu dijadikan sebagai kemah. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat Bilal mengambilkan air wudu untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Juhaifah melanjutkan ceritanya, wa ra'aitun nas yabtadiruna dzakal wudu'. Dan aku melihat manusia memperebutkan bekas wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya dalam rangka mengambil keberkahan dari bekas-bekas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'an tamsahu bihi. Dan apabila mereka mendapatkan sesuatu dari air yang dipakai wudu oleh Nabi, maka mereka mengusapkannya ke badan mereka. وَمَنْ لَمْ يُسِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. Dan yang tidak mendapatkan apapun dari air yang digunakan oleh Nabi, maka dia mengambil dari tangan temannya yang basah. Ya, temannya mendapatkan air dari bekas wudu Nabi. Ada sebagian yang tidak dapat. Maka yang tidak dapat ini mengambilnya dari dari basah, ya, bagian basah yang ada di tangan saudaranya tersebut. Dan tentunya ini adalah kekhususan, ya, kekhususan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farakazaha. Kemudian aku melihat Bilal mengambil kayu atau tongkat yang kemudian beliau tancapkan. Kayu tersebut atau busur panah tersebut atau yang sejenis dengannya, tombak, ditancapkan oleh Bilal radhiyallahu ta'ala an. Wa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hullati hamra mushmiran. Dan aku melihat saat itu Nabi keluar menggunakan sejenis pakaian, ya, sejenis pakaian yang bagus. Kemudian shalla ilal anazati bin nasi rak'atain. Kemudian beliau salat menghadap sutrah tersebut, memimpin salat sebanyak dua rakaat. Wa ra'aitun nasa wad-dawaba yamurruna min baini yaday al-anazah. Dan saat itu aku melihat bahwa manusia dan juga hewan lewat di hadapan sutrah. Dan Nabi tidak mengingkari hal itu. Ya, Nabi tidak mengingkari hal itu. Hal ini, saudara-saudaraku sekalian, menunjukkan bahwa tidak masalah kita berjalan atau lalu-lalang di hadapan sutrah orang yang sholat. Yang tidak boleh tentunya, sebagaimana sudah kita maklumi bersama, adalah antara sutrah dengan orang yang sholat tersebut. Saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin-poin yang sudah kita sebutkan bahwa menghadap sutrah itu sunnah, lalu sutrah itu hendaknya ukurannya kurang lebih sekitar 2/3 hasta, ya, seperti ini kurang lebih, ya, tapi tidak full, ya, tidak full apa namanya, bagian seluruhnya tidak full, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang paling kuat mengatakan sutrah itu adalah sesuatu yang sifatnya sunnah dan bukan sesuatu yang sifatnya wajib, ya. Baik, masya Allah, ada sedikit kendala teknis, qadarullah masya'afal. Baik, kita lanjutkan sedikit sambil kita memperbaiki kendala yang ada. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Talhah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhirati ar-rahl falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik. Apabila salah seorang dari kalian salat, kata baginda Rasulullah, lalu dia meletakkan sesuatu di hadapannya seukuran kayu yang diletakkan di belakang unta, di belakang punggung unta. Jadi kalau orang-orang Arab naik unta, itu diletakkan di belakang punggung untanya kayu untuk sandaran orang yang naik unta. Ya, itu tingginya kurang lebih kalau kita perhatikan, ya, seperti ini, ya, kurang lebih kurang dari ini, ya. Mungkin dari pergelangan, ya, kurang lebih sampai ke sini. Itu tingginya. Diletakkan di bagian depan dan diletakkan di bagian belakang. Wala yubali man marra wara'a dzalik. Dan tidak masalah kalau ada orang-orang yang apa, lewat dari belakang apa namanya, sutrah tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim juga, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang sutrah orang yang sholat, maka beliau berkata, mithlu mu'akhirah ar-rahl, yaitu ukurannya seperti kayu yang diletakkan di belakang punggung unta, ya. Kayu seperti kayu yang diletakkan di belakang punggung unta. Sedikit lagi, ma'asyiral muslimin, kita sempurnakan agar mudah-mudahan besok kita bisa memasuki bab kaifiyatus shalah atau bab sifatus shalah. Lalu di sini Ibnu Naqib berkata, au yabsuta musallan. Atau kalau tidak ada kayu, boleh juga dengan membentangkan sajadah. Ya, tidak masalah dengan membentangkan sajadah, kata beliau. Dan sajadah tentunya lebih baik daripada kita membuat garis. Karena kalau sajadah tidak ada, maka dibuat garis. Dan sajadah lebih utama. karena dia batasnya lebih jelas. Fa in ajaza khatta khattan. Fa in ajaza khatta khattan. Tetapi kalau kita tidak ada sajadah, maka hendaknya kita membuat garis. Garis di hadapan kita, ya. Jadi kalau sajadah tidak ada, ya sudah, kita buat saja apa enggak garis. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Apabila kalian salat, hendaknya kalian meletakkan sesuatu di hadapannya. "Fa in lam yajid falyansib asan." Ya, kalau tidak ada ya cukup berbentuk kayu. "Fa in lam yakun ma'ahu asan falyukhattit khattan." Tetapi kalau dia tidak memiliki kayu, hendaknya dia membuat garis di hadapan di mana tempat dia salat, yaitu di tempat di mana dia sujud, bergeser sedikit ke depan, kurang lebih kata para ulama hendaknya kurang dari satu hasta dari tempat dia sujud, hendaknya dia membuat garis, ya. Summa la yadurruhu ma marra amamahu. Kalau dia sudah membuat garis, maka kalaupun ada sesuatu yang lewat itu tidak masalah. Hadisnya riwayat Imam tadi Abu Daud, Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Ala salasati azru'in. Dan hendaknya jarak antara di mana dia berdiri dengan sutroh itu kira-kira tiga hasta. Kira-kira tiga hasta. Ini berdasarkan hadis Busr ibni Sa'id. Sesungguhnya Zaid ibni Khalid radhiyallahu taala anhu arsalahu ila Abi Juhaim radhiyallahu taala an. Ya yas'aluhu, ya bahwasanya Zaid ibni Khalid mengutusnya dari Busr ibni Sa'id. Sesungguhnya Zaid ibni Khalid mengutusnya untuk bertemu dengan Abu Juhaim, seorang sahabat, untuk bertanya apa yang pernah dia dengar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hukum lewat di hadapan orang yang salat. Maka Abu Juhaim berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru ma baina yadayil musalli madza 'alaihi." Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang salat itu tahu dosa apa yang akan dia dapatkan, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamur baina yadayh. Seandainya dia menunggu 40 itu lebih baik daripada dia harus lewat di hadapan orang yang salat. Ya, dalam riwayat dikatakan di sini artinya bahwasanya ini menunjukkan haramnya kita lewat di hadapan orang yang salat menghadap sutroh. Lalu dikatakan di sini, fayuhramu al-mururu hina izin. Maka dalam kondisi itu diharamkan untuk lewat, ya. Kalau memang sudah diletakkan sutroh, maka kita haram lewat di hadapan orang yang sholat, ya. Enggak boleh kita berjalan atau bolak-balik di hadapan orang yang sholat dengan sutrohnya. Tidak boleh. Tapi kalau di belakang sutroh, itu tidak masalah. Lalu dikatakan di sini, وَيُنْدَبُ دَفْءُ الْمَارْ بِالْأَسْحَلْ. Disunnahkan kita menahan orang yang lewat dengan bertahap tentunya, ya. Dari yang ringan sampai dengan lebih keras. Wa yazidu qadral hajah, dan kita tambah sedikit demi sedikit sesuai dengan hajat. Qassail, seperti sa'il. Apa itu sa'il? Dikatakan di sini daf'us sa'il huwa alladhi yahjumu ala insanin liyaqtulahu zulman wa udwanan. Seperti kita diserang oleh orang kemudian kita melawan, ya, diserang lalu kita melawan. Fa in mata fa huwa hadar. Seandainya pun orang yang maksa untuk lewat di hadapan kita itu meninggal karena terdorong oleh kita misalnya, maka hukumnya dianggap hadar. Apa itu hadar? La dhamana fihi wala qisasa fi qatlihi wala diyah. Tidak ada dhaman, tidak ada kita harus mengganti apapun, tidak ada yang namanya qisas, tidak ada juga yang namanya diyat. Fa in lam yakun sutratun aw taba'ada anha kuriha al-mururu. Tetapi kalau seandainya kita sholat tidak menghadap sutroh, atau kita sholat menghadap sutroh hanya saja jauh. Jadi kita pertama sholat tidak menghadap sutroh, atau menghadap sutroh tapi sutrohnya jauh. Maka dalam kondisi ini kata beliau, kuriha al-murur, makruh hukumnya kita melewati orang yang sholat tersebut. Ya, jadi kalau ada orang yang sholat tidak menghadap sutroh satu, atau dia menghadap sutroh hanya saja jaraknya jauh, maka dalam kondisi ini kurih. Ya, dimakruhkan kita lewat di hadapan orang tersebut. Walaupun di sini ada taklik dari Profesor Dr. Mustafa Dib, wa fi ba'di suwar la karohah, dan dalam beberapa kondisi tidak makruh, kama idza shalla fi qari'atit tariq au bi darbid dhayqin au babin ba'u babil masjid. Misalnya dia salat di jalan atau salat di tempat yang sempit atau salat di dekat pintu masjid, ya. Ya, au makanun yaglibu mururun nas fihi waqtas shalah, atau dia salat di tempat yang memang secara umum tempat manusia lalu lalang. Oleh karenanya hendaknya kita bisa memilih tempat salat, ya, kita menghindari tempat-tempat yang menjadi tempat lalu lalang manusia. Walaisa lahu ad-dafa', tetapi dia tidak boleh menahan. Kalau memang dia salat tidak menghadap sutrah, lalu ada orang yang lewat, ya, agak jauh darinya, dia tidak boleh menahan. Atau dia sholat menghadap sutroh tapi jaraknya jauh, itu pun kondisinya tidak boleh dia menahan. Ya. Adapun dalilnya ma'asirul muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dari Abu Saleh. Dikatakan, ra'aitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, aku melihat sahabat Nabi Abu Sa'id pada hari Jumat, yusolli ila syai'in yasturuhu minan nas, beliau salat menggunakan sutrah, salat menghadap sutrah. Fa arada syabun min bani Abi Mu'id an yajtaza baina yadayhi, ada seorang pemuda dari bani Abi Mu'id lewat di hadapan Abi Sa'id. Fadafa'a Abu Sa'id, maka Abu Sa'id menahan pemuda tersebut. Fi sadrihi, di bagian dadanya, ditahan di bagian dada. Fanazara asyab falam yajid musagan illa baina yadaihi, maka pemuda ini pun melihat dan dia tidak mendapatkan jalan kecuali lewat di hadapan Abu Sa'id al-Khudri. Fa'ada liyajtaz, kemudian beliau mengulangi untuk lewat di hadapan Abu Sa'id. Abu Sa'id sahabat Nabi, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Fadafa'ahu Abu Sa'id asyad minal ula, maka Abu Sa'id menahannya dengan lebih keras daripada yang pertama. Ya, fanala min Abi Sa'id, maka Abu Sa'id setelah sholat mencela anak muda tersebut atas apa yang dia lakukan. Lalu apa yang terjadi? Summa dakhala ala Marwan, maka mereka pun datang kepada khalifah saat itu Marwan, ya, khalifah Bani Umayyah. Fashaka ilaihi ma laqiya min Abi Sa'id, maka pemuda dari Bani Abi Mu'id ini mengadukan perlakuan Abu Sa'id kepadanya. Wadakhala Abu Sa'id khalfahu ala Marwan, maka Abu Sa'id pun datang menemui Marwan sambil berkata, Marwan berkata kepada Abu Sa'id, malak walibni ahika ya Abu Sa'id, apa yang terjadi antara dirimu dengan anak saudaramu? Anak saudaramu maksudnya saudaramu se-Islam, ya. Lalu dikatakan Abu Sa'id menjawab, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang dari kalian salat menghadap sutrah, ya, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, kemudian ada orang yang memaksa untuk lewat di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaknya dia menahan orang tersebut, artinya menghalangi dia untuk lewat. Fa in aba falyuqatilhu, ya, kalau dia menolak maka hendaknya falyuqatilhu, ya, kalau diartikan secara bahasa artinya memeranginya, artinya menahan dengan kuat. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya itu adalah syaitan, maksudnya syaitan dia melakukan perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan orang yang sholat menghadap sutrah menahan semaksimal mungkin orang yang dengan sengaja lewat di hadapannya. Lalu poin yang terakhir ma'asirul muslimin, walau wajada fi saffi furjatan, seandainya seseorang mendapatkan satu celah yang kosong di dalam sop ya, lagi sholat berjamaah, lalu kita lihat di tengah ada apa namanya, ada tempat yang kosong, falahu al-murur, maka dia boleh berjalan ya di hadapan apa namanya, di hadapan para makmum yang sedang sholat ya, lias turoha, untuk mengisi saf tersebut. Jadi seandainya saudara-saudara sekalian misalnya hari Jumat terlambat masuk ke masjid, atau waktu maghrib misalnya terlambat masuk ke masjid, di masjid penuh sesak, lalu kita lihat di tengah ada satu bagian yang kosong, kita hendak masuk mengisi saf tersebut, tidak masalah kita berjalan di hadapan saf makmum ya, tidak masalah. Sebagaimana tadi hadis Ibnu Abbas, dan juga sebagaimana riwayat yang mengatakan bahwa sutratul imam, sutratul makmum. Kalau lagi berjamaah, sutrahnya imam itulah yang dianggap sebagai sutrah untuk makmum. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Ini barangkali poin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ada beberapa kendala teknis yang terjadi, qadarullah masya'a fa'al. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, kemudahan dan istiqomah dalam melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Udatun Nasik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.